Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah manasik haji, badal haji atau mewakili orang lain dalam ibadah haji. Disyariatkan untuk mewakili orang lain di dalam berhaji, baik orang lain tersebut masih keluarga sendiri atau bukan, dan satu orang hanya boleh mewakili satu orang. Orang yang mewakili disyaratkan harus sudah pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata, "Labbaika an syubrumah." Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk syubrumah. Nabi bertanya, siapakah syubrumah? Dia menjawab, saudara laki-lakiku atau seorang kerabatku. Nabi kembali bertanya, sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu sendiri? Laki-laki tersebut menjawab, belum. Maka Nabi berkata, hajilah untuk dirimu sendiri dahulu, kemudian berhajilah untuk syubrumah. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hendaknya orang yang mewakili adalah orang yang diketahui amanatnya, mengetahui tata cara ibadah haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan bukan orang yang hanya menginginkan harta dunia dalam beramal. Dan lebih baik lagi apabila orang yang mewakili adalah keluarga sendiri, karena biasanya orang yang demikian lebih ikhlas dan lebih sungguh-sungguh di dalam mewakili keluarganya untuk berhaji. Orang yang bisa diwakili di dalam ibadah haji ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya ibuku bernazar untuk haji tetapi beliau belum berhaji sehingga meninggal dunia. Bolehkah aku menghajikan beliau?" Maka Nabi SAW bersabda, "Iya, berhajilah untuknya. Apa pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang? Apakah engkau membayar hutangnya? Tunaikanlah hutang kepada Allah, karena Allah lebih berhak kamu tunaikan hutang kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Golongan yang kedua adalah orang yang sudah tua renta, tidak mampu melakukan perjalanan. Dalilnya adalah hadis Abu Razin radhiyallahu anhu yang telah berlalu pada halaqah yang 4. Golongan yang 3 adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya menurut dokter yang terpercaya. Hal ini dikiaskan kepada orang tua renta yang tidak bisa melakukan bepergian. Dan boleh seorang laki-laki mewakili seorang laki-laki sebagaimana dalam hadis Abu Razin yang telah berlalu, dan seorang wanita boleh mewakili wanita yang lain sebagaimana dalam kisah wanita dari Juhainah dalam hadis Ibnu Abbas yang telah berlalu. Demikian pula boleh seorang wanita menghajikan laki-laki sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita dari kabilah Khaz'am berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji dari Allah atas hamba-hambanya telah datang dan bapakku dalam keadaan sudah tua renta, tidak bisa tegak di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikan untuk beliau?" Beliau bersabda, "Iya." Dan kejadian ini terjadi pada saat haji wada. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan boleh seorang laki-laki mewakili seorang wanita sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saudariku bernazar untuk berhaji dan dia sudah meninggal. Maka Nabi berkata, kalau dia punya hutang, apakah engkau membayarkan untuknya? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau berkata, maka tunaikanlah hutang kepada Allah, karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pahala dari haji tersebut adalah untuk orang yang dihajikan. Adapun orang yang mewakili, maka dia mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang lain, dan dia bisa mendapatkan manfaat-manfaat ketika berhaji, seperti berdoa di Arafah, berdoa ketika di atas Safa dan Marwah, saat sa'i, dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.